Indonesia bersama biasa rekod dan Nendra Mesin Dela Gersman dan juga Cakru. Ketemu aku kangen marang sliramu, tunggu cecero ning sandengku ku tombo kangenku. Mas aku wis ning sandengmu yen wis cecer terus kendang opo, ojo di sio-sio waktu sing wis ono. Ada Cakru kan? Ada Nela kan? Beres arekot? Yeah. Dan yang berani asing masik toy sekarang dirimu datang. Seng seng ngetris iku opo ojo niko niko saru dirungok no tonggo mengko di sawat foto. Dek omonganku ora saru, ojo kesusu nesu, ojo kesusu nyelatu. Yeah. ojo kesusu nesu, ojo kesusu ngelatu. Terpaksa.